Yang tengah hitam kaji pepadam terang mata urang sabah cahaya lemah terus teka kilat pesua umumoh holam runyong hati semeluh tanle banyum kamate dalam tubuhnya. Sapa jiwa rasa yang layu jipugo nurani jitawo basang hikatro hiasan hatinyo bat. Tuhan besulah cahaya.